Persib, Persib Bandung, mau Bandung. Panas terik hujan deras, angin ribut badai salju, kami Boboto selalu mendukungmu. Persib, Persib Bandung, mau Bandung. Kalah menang atau imbang, kami akan selalu datang, tetap semangat dan terus berjuang. Persib, Persib Bandung, mau Bandung. Tunjukkan permainanmu, taklukkan lawan-lawanmu, teruslah maju, mau Bandungku. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.